Mas Arga. Bella Karisma. Terlalu mas. Aku gak mau bisa. Padaku itu bukan cintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama kita rindukan bertemu begini, walau hidup kita terpisah, hati kita satu. Padaku itu bukan cintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama kita rindukan bertemu lagi, walau hidup kita berpisah, hati kita satu. Mas Arga, Bella Karisma. percayalah kau kepadaku, itu bukan cintaku.